Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang kelima yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dzikrul hasi ala luzumis sidqi wa mujanabatil kadzib. Pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap jujur. Sidq wa mujanabatil kadzib, dan menjauhi sikap dusta, ya. Yang mana ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, bab yang keempat, ya, yang terkait dengan anjuran untuk bersikap diam dan menjaga lisan. Nah, maka di antara bentuk penjagaan lisan tersebut adalah senantiasa untuk bersikap jujur. Nah, dan pada pertemuan terakhir kita telah membacakan atsar yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala dari Ismail bin Ubaidillah rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, kana Abdul Malik bin Marwan ya'muruni an ujanniba banihi as-siman. Bahwasannya Abdul Malik bin Marwan memerintahkanku, yaitu Ismail bin Ubaidillah yang ditugaskan oleh Abdul Malik bin Marwan untuk menjadi seorang muaddib, seorang pendidik, ya, bagi anak-anaknya. Nah, dan ini biasa dilakukan oleh para salaf, terutama mereka-mereka yang memiliki kedudukan, ya, memiliki jabatan. Maka ya biasanya mereka mengambil, ya, seorang muadib, seorang pendidik untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Maka Abdul Malik bin Marwan rahimahullah memerintahkan aku, kata Ismail, an ujanniba banihi as-siman, untuk menjauhkan dari anaknya as-siman, itu menjauhkan dari kegemukan, ya, yaitu dengan menjaga pola makannya. Nah, ini dalam hal menjaga kesehatan, karena perkara yang ma'ruf, ya, kegemukan itu biasanya, ya, akan mudah mendatangkan penyakit. Nah, terlalu gemuk. Wa kana ya'muruni alla ut'imu ta'aman hatta yakhruju ilal birraz atau ilal birraz. Dan bahwasannya beliau Abdul Malik bin Marwan rahimahullah memerintahkanku untuk tidak memberikan makan kepada anaknya sampai, ya, mereka keluar untuk buang hajat, ya, untuk buang hajat. Nah, ini terkhusus di pagi hari, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para salaf juga sangat perhatian, ya, terhadap kesehatan, ya, anak-anak mereka. Wa kana yaqul, dan bahwasannya beliau Abdul Malik bin Marwan rahimahullah beliau mengatakan, ini syahidnya pembahasan kita, Alimni bani bani yasidqa. Ajarkanlah kepada anakku kejujuran. Kama tuallimuhumul Qur'an, sebagaimana kalian ya, sebagaimana engkau mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Nah, maka Abdul Malik bin Marwan rahimahullah berpesan kepada pendidik anaknya ini untuk ya mengajarkan kepada anaknya sikap kejujuran. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya menanamkan sikap jujur sejak dini, sejak kecil. Ya. Dari masa anak-anak kita didik. Nah. Ya, dan untuk bersikap jujur baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ya, dalam keadaan apapun. Walaupun bercanda. Ya, terkadang sebagian orang itu bermudah-mudahan kalau terhadap anak-anak ya dicandain, ya bermain-main. Kadang di situ ada perkara-perkara dusta. Ya, kadang sebagian orang tua mungkin menjanjikan kepada anak-anaknya, ya. Atau kadang untuk menarik anak-anaknya, memanggil anak-anaknya di sini sini sini. Ya, nanti ayah kasih uang atau yang semisalnya. Ya, ayah kasih permen atau yang semisalnya. Ya, ternyata tidak ada. Nah, tidak ada yang diberikan. Nah, ini satu bentuk pengajaran ya yang tidak baik untuk anak-anak. Wajannibhum al-kadzib. Dan jauhkan mereka dari sikap dusta. Ya. Wa in kana fihi kadza wa kadza, yakni al-qatl. Walaupun padanya terdapat seperti ini dan seperti ini, yaitu al-qatl, yaitu peperangan. Maksudnya jauhkan mereka dari sikap dusta, walaupun dalam perkara-perkara genting sekalipun, ya, dalam perkara-perkara yang genting, perkara yang darurat, tidak boleh seorang untuk berdusta, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang diperbolehkan ya, kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita mengatakan sesuatu secara apa, secara jelas, maka para ulama menyebutkan boleh kita untuk bertauriah, ya. Tauriah ya, ini semacam ungkapan-ungkapan untuk memalingkan, ya. Nah, satu ungkapan yang itu bukan kedustaan, ucapan yang jujur tapi bisa ditarik ke sana dan kemari, ya, maknanya sebagaimana yang telah kita contohkan, ya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, kisah Imam Syafi'i rahimahullah di masa fitnah khalqul Quran, ketika beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, ya, yang mana pada masa itu ya, pada masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala, ya, itu khalifah Al-Ma'mun memaksakan akidah sesat, akidah bid'ah, ya, bahwasannya Al-Qur'an makhluk. Maka para ulama pun mereka diintimidasi oleh penguasa pada waktu itu. Ya, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya, "Apa pendapatmu ya tentang Al-Qur'an? Ya, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an?" Nah, maka beliau bertauriah. Ya, karena kalau beliau mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk, tentunya beliau akan menerima perlakuan yang zalim dari penguasa pada waktu itu. Ya, akan mendapatkan siksaan sebagaimana para ulama yang lain disiksa. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau menggunakan bahasa tauriah. Ya. Beliau mengatakan ya, Zabur, Taurat, Injil, wal Quran, kemudian beliau mengisyaratkan ke jari beliau. Kullu hadhihi makhluk. Semua ini adalah makhluk. Maksudnya jari beliau. Ya, jari beliau yang beliau tunjuk ini. Nah, ini di antara contoh tauriah. Ya. Adapun dusta ini tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Baik. Kemudian Kita lanjutkan. Wansyadani al-Abrosh, dan telah melantunkan syair kepadaku al-Abrosh rahimahullahu ta'ala. Bait syairnya, al-kizbu murdika wa illam takhaf, wa sidku munjika ala kulli hali, fantik bima syi'ta tajid dhibbahu, lam tubtakhas wiznata misqali, atau lam tubtakhas waznata misqali. Nah, al-kadhib, kedustaan, murdika, kedustaan itu membinasakanmu, wa illam takhaf, walaupun engkau tidak merasa takut. Ya, terkadang seorang tidak takut untuk berdusta, dia merasa aman. Ya, dia merasa aman. Maka kata beliau, al-kizbu murdika wa illam takhaf, kedustaan itu membinasakanmu walaupun kau tidak merasa takut. Wasidku munjika ala kulli hal, dan kejujuran itu akan menyelamatkanmu, ya, pada keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, kejujuran itu akan menyelamatkanmu. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan asidku manjat, ya, kejujuran itu keselamatan. Fantik bima syi'ta tajid dhibbahu, ucapkanlah sekehendakmu, ucapkanlah dengan apa yang engkau kehendaki, tajid dhibbahu, engkau akan mendapatkan dhibbahu, yakni akibatahu, engkau akan mendapatkan akibatnya. Ya, ucapkan sekehendakmu, engkau akan mendapatkan akibat dari ucapanmu. Kalau ucapanmu baik, maka engkau akan mendapatkan akibat yang baik. Sebaliknya, apabila ucapanmu buruk, engkau akan mendapatkan akibat yang buruk. Lam tubtakhas wiznata misqali. Nah, engkau tidak akan rugi. Ya, engkau tidak akan rugi. Wiznata misqali, seberat biji zarrah. Ya. Nah, yaitu engkau tidak akan merugi apabila engkau berucap jujur. Apapun yang kau ucapkan, kalau itu kejujuran, engkau tidak akan rugi. Ya. Nah, maka bait syair ini memberikan peringatan kepada kita, ya, bahwa kedustaan itu adalah kebinasaan. Ya. Kedustaan adalah perkara yang membinasakan seorang hamba. Hati-hati dari sikap dusta. Ya, sementara kejujuran itu keselamatan. Apapun yang kita ucapkan, kalau itu jujur, kalau itu benar, ya, maka seorang tidak akan merugi sedikit pun. Nah, walaupun mungkin di awalnya dia akan mendapatkan cobaan-cobaan. Ya. Ya, mungkin dia akan mendapatkan cobaan di dunia dengan kejujurannya, tapi di akhirat, ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang manis, ya, akan mendapatkan buah yang manis. Nah, taib. Kemudian berikutnya beliau membawakan dengan sanadnya asar dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, inna Aba Bakrin qama fina ama awal, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau berdiri di hadapan kami ama awal, yaitu pada tahun yang dahulu, ya, pada tahun-tahun dahulu. Ini beliau di sini Umar bin Khattab menceritakan, ya, di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berpesan, ya, di hadapan para sahabat. Faqala, maka beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innahu lam yuqsam bainan nas syai'un afdalu minal mu'afat. ba'dal yaqin. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, innahu lam yuqsam, sesungguhnya tidak ada sesuatu pembagian, ya, tidak ada suatu pembagian di antara manusia, bainan nas, syai'un afdalu minal mu'afat ba'dal yaqin, sesuatu yang paling afdal, ya, daripada al-mu'afat. Al-mu'afat yaitu afiyah. Naam, al-afiyah ba'dal yaqin, setelah keyakinan, yaitu setelah keimanan. Ya. Naam, al-mu'afat yakni suatu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kejelekan. Nah, ini al-afiyah. Ya. Dia dijaga dari keburukan-keburukan dunia, dalam perkara-perkara dunianya, ya, dalam perkara badannya dia dijaga, ya, diberikan kesehatan, dalam perkara agamanya dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah. Alimni du'aan. Ajarkanlah kepadaku satu doa. As'alullaha bihi. Yang aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salillah al-afiyah. Ya. Salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah. Kemudian beberapa lama berselang, beliau pun yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali. Ya Rasulullah. Ya. Alimni du'aan as'alullah bihi. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengajarkan doa yang sama. Ya Abdul ya Abbas, ya ammi Rasulullah, wahai Al-Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, penjagaan, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, maka al-afiyah ini merupakan pemberian yang paling afdol yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ba'dal yaqin, setelah apa? Setelah keyakinan. Setelah keyakinan, keimanan, ya, perkara-perkara agama. Maka pemberian paling afdal adalah al-afiyah, penjagaan. Ya. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu, ala inna sidqa wal birra fil jannah. Ketahuilah, ya, inna sidqa wal birra fil jannah. Sesungguhnya kejujuran, sidq, wal birra, dan kebaikan, ya, al-birra ini segala bentuk kebaikan, al-bir fil jannah, itu di dalam al-jannah, dalam surga balasannya, ya, balasan bagi kejujuran dan segala bentuk al-bir, segala bentuk kebaikan itu balasannya adalah al-jannah. Ya, ala wa innal kadhiba wal fujura finnar. Tahuilah bahwasannya kedustaan dan al-fujur dan segala bentuk kejahatan itu di neraka. Nah, ini balasannya, ya, balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya, senantiasa bersikap jujur, balasannya adalah surga. Sebaliknya, balasan bagi orang yang dusta dan orang-orang yang berbuat kejahatan, fujur, ya, al-fujur, ya, ini segala bentuk kemaksiatan, Naam. Balasannya adalah neraka. Waliyadzubillah. Ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan seorang kepada surga. Ya, jadi saling berkaitan. Ya. Kalau seorang bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah baginya. Ya, akan senantiasa mengarahkan dirinya untuk berbuat kebaikan. Nah, seterusnya apabila dia adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan, maka dia akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Ya. Sementara wa inna rajula wa in fa innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan yahdi ilal fujur. Kedustaan itu mengantarkan kepada al fujur, pada kejahatan. Ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Nah, maka ini dan as-sidqu, ya, derajat as-siddiq, seorang dikatakan as-siddiq. Siddiq ya, ini orang yang selalu berucap dan berbuat kebenaran. Siddiq, ya. Nah, ini adalah derajat yang sangat tinggi di dalam agama, ya. Nah, oleh karena itu sahabat yang paling mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Karena beliau adalah orang yang selalu, ya, senantiasa berbuat kejujuran, berkata yang berucap dengan ucapan-ucapan jujur. Ya, berbuat dengan kejujuran. Ya, beliau juga adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Nah, maka gelar As-Siddiq, seorang yang jujur, ini adalah derajat yang sangat tinggi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi dan siddiqin. Nah, ini syahidnya. Ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam golongan siddiqin. Nah. Baik. Kemudian berikutnya beliau membawakan asar, ya, dari Taisalah bin Ali al-Bahdali rahimahullahu taala. Qala, beliau rahimahullah Taisalah bin Ali al-Bahdali, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kuntu ma'abni Umar yauman fi usulil arak yauma arafah. Suatu ketika aku bersama dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, di akar pohon arak, ya, usul al arak, ya, ini akar pohon arak. Pohon arak yaitu pohon siwak, ya, yang biasanya apa akarnya itu dijadikan siwak, itu pohonnya adalah pohon arok, ya, pohon siwak. Nah, ya, sedang duduk-duduk mungkin, ya, pada hari Arafah. Wa baina yadayhi rajulun min ahli al-Iraq, dan di hadapan beliau, di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki dari penduduk Irak. Faqala lahu rajul, maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, mal munafik, siapa siapa itu munafik? Atau apa itu munafik? Qala, maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan al-munafik waihak. Munafik itu waihak. Celaka engkau. Ini kalimat takjub ya. Takjub atas suatu pertanyaan atau yang semisalnya. Ya. Nah, ungkapan keheranan. Nah, al-munafik kata beliau, alladzi idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada lam yunjiz wa idza tumina lam yu'addi. Munafik itu kata beliau radhiyallahu anhuma adalah orang yang kalau berbicara dia berdusta. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada lam yunjiz. Kalau dia berjanji dia tidak memenuhinya. Lam yunjiz yakni lam yuwaffa. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semisal ini. Kalau dia berjanji dia tidak memenuhi janjinya. Ya. Wa idza tumina lam yu'addi. Kalau dia diberi amanah dia tidak menunaikannya. Di dalam hadis disebutkan apa? Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia tidak menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Ini adalah ya min khisalil munafik, termasuk dari perangai-perangai kemunafikan, ya. Dan nifak di sini adalah nifak amali, ya, nifak al-amali, nifak dari sisi amal, ya, bukan nifak al-i'tiqadi, karena nifak itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak al-i'tiqadi. Nifak terkait amalan seperti yang disebutkan di sini. Apabila dia berbicara dia berdusta, kalau dia berjanji dia mengingkari dan kalau dia diberi amanah dia khianat. Ini nifak amali. Ya. Tidak sampai menjadikan seorang atau pelakunya keluar dari Islam. Ya. Adapun nifak i'tiqadi adalah orang yang menampakkan Islam secara zahir tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Ya, dalam hatinya menyembunyikan kekufuran atau dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam. Ini nifaq i'tiqadi, nifaq terkait keyakinan dan ini nifaq i'tiqadi adalah kafir, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak paling bawah, ya. Berada di kerak paling dasar dari neraka, waliyadz billah. Nifaq i'tiqadi. Ya, nifaq terkait keyakinan. Baik. Kemudian beliau membawakan asar ucapan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh radhiyallahu anhu dengan sanad beliau kata Fudail bin Iyadh ma min mudhwatin ahabbu ilallah min lisanin saduq wa ma min mudhwatin abghadu ilallah min lisanin kadzub. Nah, kata Fudail bin Iyadh, tidaklah ada segumpal daging yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang jujur. Lisanin saduq. Ya, saduq. Nah, ini sighah mubalaghah. Ya, dari as-sidqu. Nah, dari jujur, soduk ini senantiasa jujur, ya, lisan yang soduk berarti lisan yang selalu berkata jujur, tidak pernah berdusta sedikit pun. Wa ma min mudhatin abghadu ilallah min lisanin kadzub. Dan tidak ada segumpal daging yang paling dibenci di sisi Allah daripada lisan yang dusta, ya. Nah, maka hendaknya seorang hamba ya menjaga lisannya. Nah, agar lisannya itu tidak menjadi lisan soduk yang menjadikan dia seorang yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya sudah membenci seorang hamba, ya seorang hamba mabghud. Nah, dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana keadaannya? Waliyazubillah. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah beliau mengatakan kullu syai'in yusta'aru liyutajammala bihi sahlun wujudu. Nah, khalal lisan. Nah. Setiap sesuatu, segala sesuatu ya yang dipinjam ya, yang dipinjam untuk berhias dengannya itu mudah didapatkan. Ya. Segala sesuatu ya, kullu syai'in yusta'aru. Segala sesuatu yang dipinjam dalam rangka untuk berhias dengannya sahlun wujudu. Itu mudah didapatkan. Ya. Nah, mudah. Khalal lisan, kecuali lisan. Ya, lisan. Fa innahu la yunbi'u illa amma awid. Karena sesungguhnya lisan itu tidaklah mengkhabarkan sesuatu kecuali apa yang dibiasakan dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang kita bisa menutupinya, ya, kita bisa menampakkan itu sebagai sesuatu yang bagus, ya, menghias-hiasinya dengan sesuatu yang bagus, itu mudah. Itu mudah untuk didapatkan kecuali lisan. Ya, lisan. Kalau lisan ini sulit. Nah, sulit untuk disembunyikan hakikat sebenarnya. Ya. Nah, kenapa kata beliau fa innahu la yunbi'u illa amma yu'id atau illa amma awid. Karena sesungguhnya lisan itu tidaklah menyampaikan, memberikan khabar kecuali apa yang dia biasa dengannya. Ya. Nah, tidaklah lisan itu menyampaikan kecuali dengan sesuatu yang dia biasa menyampaikannya. Artinya kalau lisan itu baik, maka akan keluar dari lisan tersebut perkara-perkara yang baik. Ya, kalau lisan tersebut biasa berucap jujur, maka yang akan keluar dari lisan tersebut adalah kejujuran. Ya, sebaliknya kalau lisan tersebut dibiasakan mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, maka yang keluar dari lisan tersebut adalah kejelekan. Ya. Nah, kalau biasa berdusta, maka akan keluar dari lisan tersebut berbagai bentuk kedustaan. Nah, ini ya, jadi sulit untuk menyembunyikannya. Wasidku yunji, dan kejujuran itu yunji, menyelamatkan. Sikap jujur itu adalah menyelamatkan, suatu keselamatan. Walkalib yurdi, dan kedustaan itu membinasakan. Waman ghalaba lisanahu ammarahu qaumuh. Nah, barang siapa yang bisa mengalahkan lisannya, waman ghalaba lisanahu, barang siapa yang bisa menaklukkan lisannya, ammarahu qaumuh, maka kaumnya itu akan mengangkatnya. Maksudnya apa? Ja'alahu amiran wa sayyidan. Kaumnya itu akan menjadikan dia sebagai pemimpin dan pemuka. Ya, ammarahu qaumuh. Jadi dia akan dihormati di tengah-tengah kaumnya, dia akan dimuliakan. Ya. Di tengah-tengah kaumnya. Dia akan menjadi seorang yang dipercaya sehingga orang pun akan ya memberikan perhatian kepadanya. Nah, waman aktsaral kadziba lam yatruk li nafsi syai'an yusaddaqu bih. Nah, ini. Ya. Tanbih untuk kita, Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang banyak berdusta, ya, barang siapa, waman aktsarul kadzib, barang siapa yang banyak berdusta, lam yatruk li nafsih, dia tidak meninggalkan untuk dirinya sesuatu pun, ya, lam yatruk li nafsih syai'an yusaddaqu bih, dia tidak meninggalkan sesuatu untuk dirinya yusaddaqu bih yang bisa dibenarkan dengannya. Ya. Nah, artinya apa? Orang yang banyak berdusta berarti apa? Berarti dia tidak menyisakan untuk dirinya sesuatu yang bisa dibenarkan. Termasuk dari hukuman, ya, min uqubatil kadzib. Ya. Min uqubatil kadzib yuraddu sidquh. Bagaimana yang disebutkan oleh para ulama? Di antara hukuman dari berdusta, wa min uqubatil kadzib, di antara hukuman dari kedustaan apa? Yuraddu sidquh, kejujurannya itu akan tertolak. Ini bahayanya, kalau seorang biasa berdusta, sekali dia jujur, mungkin dia suatu waktu mengatakan ucapan yang jujur, sulit untuk diterima. Ya, di dalam periwayatan juga seperti itu. Di kalangan para muhaddis tidak diterima khobar yang datang dari seorang perawi yang sudah difonis oleh para ulama dengan apa? Dengan kadzab, dengan seorang pendusta. Walaupun mungkin saja, ya, mungkin saja yang dia sampaikan adalah kebenaran, tapi ya, kita tidak bisa menerima begitu saja khobar yang dibawanya. Ya. Nah, kecuali apa? Kecuali ada syahid, ada pendukung yang lain. Ya, sehingga kalau ada seorang pendusta atau seorang yang biasa dusta, ya, maka sudah jatuh. Adalahnya itu sudah jatuh, sudah gugur. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan rusak khobar-khobar yang dibawa olehnya, kita tidak bisa mempercayai begitu saja kecuali ada syahid. Nah, ini bahayanya apa? Kedustaan. Wala yakdzibu illa man hanat 'alaihi nafsuh. Dan tidak ada orang yang berdusta, ya, dan tidaklah seorang yang berdusta kecuali orang yang menghinakan jiwanya. Ya. Tidaklah ada orang yang berdusta kecuali orang yang menghinakan jiwanya. Nah, ini. Ya, jadi seorang yang berdusta, dia telah menghinakan dirinya sendiri, waliyadzubillah. Ya, telah menjadikan jiwanya itu hanat, telah menjadikan dirinya itu hina, rendah. Nah, baik. Kemudian beliau membawakan asar dari ucapan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullahu ta'ala, innama yakdibul kadhib min mahanati nafsih. Hanyalah seorang yang berdusta itu, berbuat kedustaan itu adalah bentuk dari kehinaan dirinya. Ya. Hanyalah seorang yang berdusta itu, berbuat kedustaan yang itu merupakan kehinaan dirinya. Nah. Ya. Maka ini memberikan kepada kita bahwa kedustaan itu muncul dari seorang yang berjiwa hina. Ya, tentunya seorang muslim menjauhi perkara-perkara seperti ini. Seorang muslim adalah seorang yang menjaga kemuliaan dirinya. Ya, memelihara kemuliaan dirinya. Nah. Ya. Sehingga dia pun berusaha untuk menjauhi kedustaan. Ya. Dengan apa? Ya, dengan senantiasa bertasabut dari setiap khobar yang dia nukil misalnya, atau ucapan-ucapan yang dia ucapkan, ya, nah, dia koreksi apa yang tidak dia ucapkan, jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara dusta, ya, karena akibat buruk akan menimpa dirinya, ya, kalau dia bermudah-mudah menyampaikan sesuatu yang belum jelas, ya, dari sisi kebenarannya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun apabila ada kekeliruan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafidhakumullah.